ikhwan akhwat, masyaallah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami kepanjatkan kepada Allah Azza wa Jal, segala limpah kurnia kepada kita, taufik dan hidayahnya, dan kerana masih lagi membela kita dalam iman dan Islam di atas landasan siratul mustaqim. Semoga Allah SWT membela kita dalam nikmat-nikmatnya dan jadikan kita hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Dan alhamdulillah kita sedang menguraikan ayat suci Al-Quran Al-Karim di dalam surah An-Najm, di mana telah sampai kepada ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna al kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa al lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al ard wa id antum ajinnatum fi buquni ummahatikum فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Bagi Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, supaya membalas orang-orang yang buat kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya membalas mereka yang buat kebaikan dengan kebaikan, iaitu mereka-mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar dan al-fawahish, iaitu kekejian, melainkan dosa-dosa kecil illal lama. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas maghfirahnya, dan Dia mengetahui keadaan kamu apabila Dia mengeluarkan kamu daripada bumi, dan apabila kamu adalah janin di dalam perut-perut ibu kamu, maka jangan kamu memuji diri kamu. Sesungguhnya Dia mengetahui siapa yang lebih bertakwa atau siapa yang benar-benar bertakwa. Itu antara ayat yang telah kita baca kan. Jadi kita akan sambung, mari kita berhenti di sana. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bahawa Dia memiliki segala yang di langit dan di bumi, dan semuanya hanya milik Allah semata, tidak dikongsi oleh sesiapa. Dan Allah terangkan bahawa Allah akan membalas orang-orang yang buat kesalahan, asau, kejahatan, dan makna asai'ah adalah dosa-dosa. Dan asal kejahatan adalah semua yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semua kejahatan, semua keburukan adalah apa yang dipandang buruk oleh akal yang sihat. Oleh akal yang sihat. Jadi mungkin ia sesuatu yang tidak ada nasnya daripada syariat, tetapi ia dipandang buruk oleh akal yang sihat dan fitrah yang sejahtera. Kerana itu juga adalah satu ukur ataupun kayu ukur menilai sesuatu perkara. Nah, jadi Allah akan balasnya dengan kejahatan, bima amilu, bagaimana yang mereka kerjakan. Ini tidak ditambah ataupun tidak berkurang, dan ini adalah satu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buat 10 kesalahan, dia akan dibalas dengan 10 kesalahan, akan ditulis atasnya 10 kesalahan. Adapun kalau dia melakukan kebaikan, ahsanu, maka dia akan dibalaskan dengan al-husna, dengan kebaikan. Jadi kalau kita katakan ini isyarat akan lipat kali gandanya pembalasan kebaikan. Kalau kita terangkan paling kurang adalah 10 kebaikan. Ini satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda kepada bilangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah untuk menggalakkan manusia meninggalkan kejahatan dan mengharapkan rahmat dan kelebihan daripada Allah SWT dengan melakukan kebaikan. Jadi ini dalil bahawa sebenarnya mudah untuk mencari pahala, untuk menambahkan kebajikan, sebab kebajikan itu digandakan dengan banyak kali lipat. Baik, dan siapa yang dicelakakan oleh Allah SWT, di mana amalnya sedikit berbanding dengan amal jahatnya, amal baiknya sedikit berbanding dengan amal jahatnya, maka dia betul-betul telah dirugikan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana innaman tudkhilin nara innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Orang yang kau masukkan di dalam neraka tu telah engkau akhzaita, maknanya kau tidak tolong, kau telah palingkan daripadanya. Ini telah seperti kita katakan orang yang mengharapkan sesuatu tiba-tiba dia tidak membantunya. Jadi amat-amat dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana jalan mencari ataupun menuju ke syurga itu amat banyak sekali. Terdapat beberapa masalah di sini. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki langit dan bumi, kemudian Allah terangkan untuk membalas amalan orang di dunia ini. Jadi menunjukkan bahawa tujuan manusia diciptakan ini yang pokoknya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal saleh. Dan ini tidak akan tercapai oleh manusia kecuali mereka mengikut para rasul, para anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebab hanya dengan melalui jalan anbiya dan rasul sajalah kita akan dapat menuju kepada kebenaran. Kita dapat beramal soleh, sebab tak mungkin ada satu amalan yang soleh kalau kita tidak sah iman kita, kita tidak mentauhidkan Allah SWT. Baik, kemudian barulah dilihat akan amalan-amalan yang kita kerjakan apakah ia bersesuaian dengan apa yang dikendaki oleh Allah SWT, yang dicintai oleh Allah SWT. Dan ini hanya kita ketahui melalui jalan para rasul. Bagaimana kita tahu kalau kita tutup mata, kita pandang ke bawah ataupun kita pandang ke atas saja, mana itu disintai oleh Allah SWT. Kita ingat Allah SWT dalam keadaan itu. Ataupun kita menyangkung, kita tengok depan saja, kita ingat Allah SWT, kita sangka bahawa itu satu kebajikan. Macam mana? Ataupun yang macam mana gerak keadaan-keadaan tubuh badan orang yang yoga contohnya, dengan jarinya macam menakuti orang, adakah ini satu kena kita mengingati Allah SWT atau baca Quran contohnya, adakah ini satu yang diredai Allah SWT atau tidak? Boleh tak kita tahu tu? Apa nak baca ketika kita dalam keadaan tertentu, apa yang perlu kita lakukan bila datangnya malam, bila datangnya siang, ya kan, bila kusuh, bila hujan turun dan sebagainya, tak mungkin kita tahu. Hatta bersih pun kita diajarkan apa kita sebut. Dan lepas tu orang yang bersih kalau dah baca tu, apa pula yang dibaca oleh orang yang mendengar, dia membaca bacaan tersebut sebab ada keterangannya daripada para rasul. Jadi oleh kerana itu tak mungkin kita mencapai makrifat Allah SWT dan syariatnya kecuali melalui jalan para rasul. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ia tujuannya adalah untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Allah SWT yang memiliki langit dan bumi, apa akan jadi pada langit dan bumi ini? Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami lah yang akan mewarisi dunia dan apa yang ada di atasnya. Ini siapa yang ada di atasnya? Semua akan binasa, akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kekal kecuali warisnya. Siapa warisnya? Allah SWT. Sebab tanda nama Allah SWT Al-Husna Al-Waris. Boleh kita namakan seorang itu Abdul Waris. Hakikat waris sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT, dan mereka akan dihitung, yakni amalan mereka akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jahat dengan jahat, yang ihsan dengan husna. Baik, siapakah mereka yang membuat ihsan yang dibalas dengan husna itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi. Mereka yang menjauhkan diri mereka daripada kaba'iral ismi, dosa-dosa yang besar. Isim, dosa, kaba'ir yang besar-besar. Kenapa mereka, keadaan mereka dengan dosa-dosa besar? Mereka tak lakukan, tidak, mereka jauhkan diri mereka daripada dosa besar. Bukan tak buat. Mereka letakkan diri mereka di satu tempat, satu sudut, dan dosa-dosa besar kat satu sudut lain. Mereka tak dekat. Yang jitanibun. Ijtinab. Bukan setakat yang terukun. Jadi ini isyarat bahawa kita mesti menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa besar dan semua wasilah yang menuju kepada ini. Dan ini datang dalam banyak yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Terutama sekali az-zina, dosa besar. Maka Allah SWT berfirman, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Dan kalau orang itu menjaga harta anak yatim, wala taqrabu mala yatim. Jangan kamu mendekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan. Melainkan dengan yang paling baik untuk maslahatnya. Jadi ini mengisyarat bahawa kita jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Sebab siapa makan harta anak yatim, apa yang dimasukkan dalam perutnya adalah api neraka. Kita mayat kulu nafi bufunihim nara. Mereka akan masuk api neraka. Kat dunia dah masuk, dah makan api, maka di akhirat dia akan dimasukkan dalam api neraka. Baik. Dan telah kita katakan bahawa al-kabair al-ithmi menunjukkan bahawa di sana ada kabair dosa besar dan di sana ada as-saghair. Ini adalah mazhab al-sunnah wal-jamaah. Berbeza dengan sebagian ulama ataupun sebagian kumpulan, terutamanya Mu'tazilah, mereka menganggap bahawa semua dosa adalah besar. Jadi awak buat dosa je, maka awak telah mencacatkan iman awak. Lepas tu mereka ada falsafah lagi bahawa iman itu satu ketul je. Iman itu sama dia ada ataupun dia tak ada. Macam mereka biskut dia dah makan, dah tak ada, buka mulut tak ada, tak ada. Dah habis. Jadi kalau dia berdosa, iman dia rusak. Bila iman rusak sikit, maknanya dah tak ada iman dia. Maka dia telah, hakikatnya dia tak boleh dinamakan mukmin lagi. Tapi mereka tak panggil juga kafir. So pelik dia, Mu'tazilah. Jadi mereka letakkan apa ni, antara dua kedudukan. Manzilah tu bainal manzilah, manzilatain. Iaitu dia antara mukmin dan fasik dan kafir. Lepas tu di akhirat kelak, mereka hukumkan dia sebagai ahli neraka selama-lamanya, seorang yang kafir. Dahsyat hukuman ni. Ini sebagai kata. Kenapa? Kerana mereka menolak adanya dosa kecil, semuanya dosa besar. Kerana ini adalah maksiat terhadap Allah SWT. Jadi dia mesti dosa, dia mesti besar. Mana boleh ada kecil-kecil. Baik, mereka lihat daripada sudut itu. Di sana ada golongan lain juga mengatakan pendapat Mu'tazilah bahawa dosa semuanya besar. Sebab bukan kita lihat dosa yang dilakukan, tapi dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan. Dan ini bukan sebarang raja. Ini adalah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Baik, dia perintah itu, dia larang itu, kamu langgar, jadi mesti dosanya besar. Baik, kalau awak buat salah kepada tok pemulu, kecil aja. Kalau awak salah kepada apa dikatakan tu, mayor, mayor besar, lagi besar. Kalau menteri, kalau PM, kalau presiden, kalau raja, ataupun raja berapa wilayah, sultan, lagilah dia punya apa? Dosa dia besar. Buat tengok kepada siapa dosa itu dilakukan. Itu pendapat sebahagian mereka. Tetapi hakikatnya kata mereka, benda itu tetap ada, yakni dosa itu tetap bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang pertengahan, ada yang besar, ada yang lebih besar. Dan yang paling besar, dosa yang paling besar sekali apa dia? Syirik. Kau mensyirikkan Allah sedangkan dia telah menciptakan. Ini adalah sebesar-besar dosa. Dan inilah satu-satu dosa yang wajib bertaubat daripadanya kalau kita nak selamat, kalau kita nak dapat pengampunan. Jadi kalau orang tu buat syirik, dia tidak sempat nak bertaubat atau tidak bertaubat, maka dia tidak akan dapat taubat daripada Allah SWT. Tak akan diampunkan. Maka dia akan kekal dalam api neraka selama-lama. Sebab Allah SWT telah mengharamkan syurga itu di atas orang-orang yang mensyirikkannya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Jadi ini jelas dalam surah An-Nisa, siapa yang mensyirikkan Allah, Allah haramkan dia atas syurga, atas haram kan syurga atas, dia tak boleh masuk. Allah haramkan. Ini di akhirat, ni bukan di dunia. Kalau di dunia Allah haramkan, mungkin ada orang melanggar je, ya. Nah, tetapi di akhirat kalau Allah dah haramkan, tidak ada lagi yang boleh melanggar, dia takkan dapat masuk. Baik, jadi perbezaan untuk golongan kedua ni, khilafnya adalah dari sudut penamaan dosa besar, dosa kecil. Ini kepada siapa sebenarnya? Ahli tasawuf. Ini saya dapat daripada Al-Alusi rahimahullah ta'ala, kitabnya Ruh Al-Ma'ani. Dia ada menukilkan perkara daripada orang-orang sufi. Baik, yang penting di sini adalah ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan semua dosa mengurangkan keimanan, tetapi tidak seperti mana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah bahawa ia akan membatalkan iman. Bahawa iman itu seketul saja. Tidak. Iman itu apa ni? Bukan macam tu. Iman itu dia berbahagian-bahagian. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan dia bercabang-cabang. Berapa banyak cabang ada? Dalam hadis Islam ada berapa? 70 lebih. 70 lebih. Lebih itu maknanya tak sampai, tak sampai berapa, 73 ke 75 ke, saya tak, bukan 79 lah. Dia bilangan yang rendah sikit. Bid'ah. Bid'an wa sab'una syu'bah. Jadi kalau iman tu ada 70 lebih cabang, dan Nabi SAW berikan contohnya, a'la la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang ini adalah perbuatan dengan lisan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menjauhkan satu perkara yang menyakiti orang, mengganggu orang daripada jalan. Kayu api ke, kayu ke api lah, kayu ke, ranting ke, batu ke, dan sampah dan sebagainya. Itu kalau dibuat kerana Allah SWT, itu pun termasuk satu cabang iman perbuatan. Apalagi dia buat yang lebih besar. Dia tolak balak, dia tolak kayu balak lah daripada jalan, lagilah dapat iman dia besar. Dia tak nah. Baik, apalagi dia buat amal ma'ruf, naik mungkar dan seterusnya. Baik, kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu satu cabang daripada keimanan. Dan malu tu kat mana? Kat lidah ke, dekat perbuatan? Malu tu asalnya kan dalam hati. So dalam hadis ini terdapat apa? Terdapat tiga jenis amalan yang semuanya sebahagian daripada iman. Amalan lidah, amalan perbuatan, amalan hati. Semuanya iman belah. Baik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Kemudian mereka bukan hanya menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, mereka juga menjauhkan diri mereka daripada al-fawahish, yakni kekejian-kekejian, jamak fahisha. Dan telah kita katakan fawahish inilah dosa yang besar, lebih besar daripada besar. Baik, dan dia lebih berkaitan dengan syahwat. Walaupun asal dia semua dosa besar adalah fahisha, yang kita sebutkan dahulu. Kemudian dalam fahisha ni pun ada darajat. Baik, yang pertama adalah az-zina, yakni persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan syarat-syarat ni. Ini bukan dengan pernikahan yang sah. Jadi sebab itu Allah SWT letakkan hukum yang amat berat untuk zina. Amat berat. Jadi apa hukum zina? Orang yang berkahwin akan direjam sampai mati. Orang yang belum berkahwin akan disebat 100 kali. Dan hukuman ini mestilah dilaksanakan di hadapan khalayak ramai. Sekurang-kurang aja ta'ifatun minal mu'minin, sekolongan orang beriman. Tak kena lihat. Baik. Dan adakah imam sendiri, hakim sendiri nak kena start dulu kata orang tu, campak kata sebat kan? Itu pun ada pembahasan di kalangan ulama. Yang afdalnya imam buat, itu lagi bagus. Tapi Nabi SAW pernah tak buat. Nabi wakilkan saja. Baik. Jadi hukuman keras ini yang rejam ini adalah untuk yang telah berkahwin, walaupun pernikahannya itu tidak berkekalan. Maknanya dia dah berkahwin dengan nikah yang sah, semua syarat cukup semuanya. Lepas itu diceraikan isterinya. Kalau satu, dua, ketiga tak kira, dah habis iddah. Lepas tu dia berzina. Adakah dia direjam ataupun dia diselat? Nah, saya kan dah kata tadi, walaupun pernikahannya apa, tidak berkegagalan, jadi jawabnya apa? Direjam. Sampai apa? Walaupun isterinya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, tapi syaratnya apa? Hendaklah pernikahannya itu pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang tidak sah. Dia dah pernah zina dulu, dia dah rasa, lepas tu dia zina lagi, kita kata baru apa ni, dia akan direjam. Kalau dia belum berkahwin yang sah, dia tetap akan diselat. Dia tak mestinya istrinya ada di depan mata ataupun dalam negeri, mungkin dia musafir sekali nampak macam-macam, satu dia berzina, dia kata aku tak boleh kena rejam, aku tak berkahwin sekarang ni, sekarang aku tak ada isteri, aku kat dalam negeri. Ini bukan pendapat Al-Sunnah, ini pendapat siapa? Syiah. Syiah punya mazhab macam tu. Dia kena syarat isteri dia kat depan mata, bukan ada depan mata je, boleh bersatu. Kalau tak ada apa hal, isteri sakit, dia ada alasan untuk zina, dia kena sebat, dia tak kena rejam. Baik, jadi walaupun 50 tahun lepas berkahwin, lepas tu lepas isteri meninggal dunia atau suami meninggal dunia, dia berzina, tetap jadi kira sebagai muhsan. Sebagai muhsan. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath syahadat, at-tayyib az-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dini al-mufariq lil jamaah. Ketidak halal darah orang Islam melainkan dengan tiga perkara, iaitu at-tayyib az-zani, yang telah berkahwin dia berzina, kemudian orang jiwa dibalas dengan jiwa, dan seorang yang murtad yang berpisah daripada al-jamaah. Baik, jadi itu hukuman untuk zina. Kemudian atas dia kita terangkan adalah sumbang mahram, menikah dengan mahram ni, itu lebih teruk daripada zina biasa. Sebab asalnya tak ada syahwat pada mahram, tapi kalau tu dia dah ada syahwat pada mahram, maka hukumannya lebih teruk. Kemudian kalau dia berhubungan sesama jenis, lagilah teruk. Tak lagi sepatutnya tidak ada syahwat. Sebab tu Allah SWT namakan dia Al-Fahisha. Sebab kita baca kan kemarin. Nah, baik. Illa lamam, mereka yang buat baik ni, yang dapat kebaikan ini, dia tinggalkan ni semua dosa besar dan fahisha. Melainkan al-lamam. Al-lamam ini adalah dosa-dosa yang kecil. Ini satu lagi dalil bahawa ada dosa kecil. Apa definisi dosa kecil? Dosa kecil adalah bukan dosa besar. Senanglah. Lepas tu kita kena definisikan dosa besar dulu lah. Dosa besar tu adalah setiap dosa yang mana diancamkan apa satu hukuman yang tertentu di dunia, seperti hukuman putus, ya, ataupun dilaknat perbuatannya, ataupun diancam dengan azab di hari kiamat. Boleh? Ataupun dia satu perbuatan syaitan. Kalau dinamakan perbuatan syaitan, dia mesti dosa besar. Ini antara yang saya ingat. Mungkin ada dalam kitab Tausul Fiqh disebutkan selain daripada itu atau tambahan, tapi itu umum. Kalau tak ada itu semuanya, dia tetap dosa, tapi dia dikategorikan sebagai dosa kecil. Bagi yang melihat wanita yang bukan mahram, tidak ada hukuman tertentu untuknya. Tetapi bila diulang-ulangkan dosa-dosa kecil ini, maka ia menjadi besar. Kerana perbuatan itu, kerana berulang, kecil dah buat selalu jadi besar. Ini adalah satu yang masuk akal dalam hukum dunia. Dia budak-budak mungkin sekali dia isap rokok, okey lah, kicang morning counseling dua kali, letak lagi sikit tiga kali, penyemua apa empat kali, lima kali, dah kali apa semuanya, okey lah, mesti nak kena apa dia punya apa ni, corporal punishment, hantar terus pergi saman apa semuanya. Baik, sebab dia berulang-ulang kali, hardcore kata orang. Yang hardcore tu yang boleh masuk vice world. Yang tak hardcore, sekali-sekali buat, selalu tak dapat masuk. Dia tinggi banyak sekarang. Kena dapat surat mahkamah. Baik, jadi illal lama, melainkan yang sedikit. Dan dosa-dosa kecil ini tak, biasanya tidak mungkin seorang yang beriman pada Allah SWT, yang bertakwa pun dapat mengelakkan daripada melakukan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil ini boleh dihapuskan dengan amalan-amalan yang soleh. Baik. Dan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas maghfirahnya. Sebabnya kenapa dimaafkan, dibalasnya orang-orang yang tetap buat dosa kecil ni? Sebab Allah SWT maha luas maghfirah, wasi'ul maghfirah. Jadi wasi'ul maghfirah ni dah jadi sifat pada Allah SWT. Berapa luas? Allah SWT saja yang maha tahu. Tapi dia amat luas sesuai dengan sifat dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-maghfirah dari sudut asal maknanya adalah penghapusan dan penutupan. Dan maksud di sini adalah penghapusan dan penutupan dosa. Kata Syekhul Jamin rahimahullah taala, antara dalilnya, yakni daripada hadis, di hari kiamat kelak Allah SWT akan bersama dengan hamba-Nya sendirian. Yang hamba itu sendirian, tak ada orang yang bersama dengannya. Kemudian dia akan ditunjukkan kepada orang tersebut dosa-dosa yang telah dilakukan. Dia akan terpaksa mengaku. Baik. Lepas itu Allah SWT akan berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Aku telah menutupkan, menyembunyikannya untukmu di dunia, dan aku akan mengampunkannya untukmu pada hari ini. Jadi ini dalil bahawa maghfirah tu maknanya adalah penutupan, yakni tak ditunjukkan. Dan yang kedua adalah dia dimaafkan. Jadi itu makna al-maghfirah. Sebagaimana al-mighfar, yakni helmet untuk pergi perang, helmet besi, dinamakan mighfar sebab dia buat dua perkara. Dia menutup kepala kita, dia cover, dan dia juga tahan daripada apa-apa yang nak mencacatkan ataupun nak mencederakan kepala kita. Fa inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum. Dan Allah, yakni dia, lebih mengetahui tentang kamu apabila dia mengadakan kamu. Macam mana terjemahan dia kat kitab? In ansyakum, mengadakan kan, mewujudkan ke apa, menjadikan, menjadikan. Jadi ansya'a maknanya ja'ala di situ. Ini antara kalimat yang susah nak diterjemahkan. Tapi dia kita lihat, kita tengok macam mana kita boleh terangkan. Yang menjadikan, yang mengadakan kamu, minal ard, daripada bumi. Jadi dia lebih mengetahui tentang engkau, tentang kamu, apabila dia menjadikan, mengadakan kamu daripada bumi. Ansya'a lebih daripada setakat ja'ala. Jadi ansya'ah maknanya ada makna mewujudkan, permulaan. Itu namanya insya', composition tau, nama insya'. Belum ada apa-apa, idea datang banyak, oh tulis. Itu composition lah, insya'. Jadi dia telah mulakan kamu mula-mula sekali. Dan setakat jadi kan, cipta kan, dan mula-mulanya asal kamu lah daripada bumi, minal ard. Dan ulama mentafsirkan bahawa maksud di sini adalah daripada asal kamu yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan daripada bumi, daripada tanah. Kemudian dijadikan tanah liat. Kemudian dibentukkan dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk rupa manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan di dalam jasad tubuh itu roh daripada ciptaan Allah. Begitulah. Banyak sekali kita jumpa dalam Al-Quran. Jadi itulah insya kamu daripada al-ard, daripada bumi. Baik. Jadi ini adalah tafsir yang kebanyakan para ulama. Kata firman Allah SWT, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi lah kami ciptakan kamu, minha ini al-ard, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Bila kamu mati, kamu akan ditanam. Wa minha nukhrijukum, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada kali yang berikutnya, kali kedua, iaitu pada hari kiamat. Kata Syekh Amin, ini dalil bahawa kita tak boleh, tak akan sampai dekat planet lain. Tak akan survive, tak akan sampai, tak akan, tak akan hidup kat sana. Tak payah pergi cari. Inha falamnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kulluha al-ard, semuanya adalah planet apa? Bumi. Nah, jadi Allah lebih mengetahui tentang kamu daripada asal usul kamu, daripada permulaan kamu. Itu maksudnya. Dan kamu sendiri tak tahu asal usul kamu dan bagaimana kamu hidup generasi demi generasi. Ini adalah kitab untuk manusia umum, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kita tahu ke bila tu? Kita kan Nabi Adam AS, lepas tu generasi pertama kat mana, macam mana mereka hidup, dan lepas tu mereka mati, lepas tu digantikan oleh generasi yang kedua, yang ketiga dan empat. Ada yang dinasakan, kata orang tu, dengan kematian biasa, apa dia panggil tu, long life lah, expiry lah. Ada yang apa ni, belum expire dah apa, dah dibinasakan kerana azab daripada Allah SWT dan suama ni sampai pada kamu. Allah lebih mengetahui. Wa'a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard fa iz antum ajinnah fi butuni ummahatikum, dan ketika kamu janin. Itu maknanya ajinnah plural untuk janin, dan namakan janin itu janin sebab dia tersembunyi. Sebab asal makna jannah, jannah alaihi lailu ra'a kawkabah. Nabi Ibrahim AS apabila gelap tersembunyi, ini malam gelap sangat, maka dia nampak kat gelapan tu apa? Kawkabah, satu bintang planet. Qala Rabbi, katanya inilah Tuhan. Dan jin dinamakan jin sebab kita tak boleh, tak boleh nampak dia. Nah, kata ada jin juga kadang-kadang dia sekali-sekali nak tunjukkan diri dia seperti lain lah. Dan jannah dinamakan jannah sebab apa ni? Ditutupi oleh pohon-pohon. Baik. Jadi itu makna anak-anak jinnah adalah sebab apa dia tersembunyi dalam dalam perut ibunya. Ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dalam perut ibu-ibu kamu. Asalnya semua kita dalam perut ibu, tapi sekarang ada orang yang apa ni, boleh proses luar perut ibu. Tu ada ke tak ada, ada eh? Mana ada, tak ada kan? Sekejap je boleh lah. Tapi totally 9 bulan kat luar tak ada. Macam cerita alien pula ni. Jadi fi butuni ummahatikum, oh tak boleh nampak. Banyak-banyak awak scan. Kata kamu janin, dan maksud janin kata Syekh Amin rahmatullah adalah dalam kandungan. Dan seawal kandungan adalah mulanya bersatu suami dengan isteri. Itu pun Allah SWT tahu, lebih mengetahui. Baik. Jadi mani itu berjuta-juta benihnya, mana satu yang akan yang akan kita katakan kena kepada telur yang apa ni, wanita atau akan melahirkan. Lepas macam mana dia boleh apa, jadi lelaki ataupun perempuan dan sebagainya, dan kaftar yang ada di dalam rahim itu semuanya Allah SWT lebih mengetahui. fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu memuji diri kamu. Jangan kamu kata aku dah buat begitu, aku dah buat begini. Puji diri sendiri. Aku telah solat sekian-sekian, aku telah puasa, aku telah zakat, aku telah apa dan sebagainya. Aku telah berjihad, aku telah berdakwah. Maka itu semua adalah kata-kata tuzakku anfusakum, tazkiyah, memuji diri kita sendiri. Sebab Allah SWT lebih mengetahui tentang kamu. Kamu buat ke kamu tak buat, Allah SWT lebih mengetahui. Kenapa kita nak bilang-bilang? Fala tuzakku anfusakum. Jadi ayat ni asal, kata ulama, asal tazkiyah ni, memuji diri ni, adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian dibolehkan jika ada darurat ataupun ada maslahatnya. Saya ni tak boleh tazkiyah ni. Ini nasnya, fala tuzakku anfusakum. Maksud di sini adalah orang-orang kafir asalnya. Mereka banyak puji diri, kami telah menjaga Masjidil Haram, bersihkan dia apa semuanya, dan kami telah bantu orang-orang buat haji, orang-orang buat umrah, kasih orang air, beri makanan, baik, kasih tempat tinggal dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah. Ini adalah pujian dari sudut ramal. Mereka je puji apa ni, dari sudut nasab keturunan mereka, dan macam-macam jenis tazkiyah juga pujian. Maka Allah SWT larang, fala tuzakku anfusakum. Ini umum, semua kamu tak boleh memuji diri kamu. Sebab tu bila kita dah amal ibadat ataupun nak amal ibadat, nak solat, tak payah kita bilang, ya Allah aku nak solat subuh 2 rakaat, ya Allah aku nak solat siang mulai 2 rakaat, ya Allah aku nak puasa, ya Allah aku, tak payah. Tak payah. Allah SWT dah tahu kan, dia lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa daripada kamu. Okay, ada yang mengatakan itu dibolehkan supaya ada ketepatan ataupun muakafah, persetujuan antara amal perbuatan lidah dengan hati. Jadi hati kita dah ada niat dah, tapi kita sebutkan sekali, jadi supaya lebih kuat. Ini sebenarnya masuk akal, tapi tak masuk syariat. Itu dia, tak masuk sunnah. Dan Nabi SAW pun tahu ini masuk akal memang, tapi Nabi SAW tak buat. Takkan Nabi SAW tak tahu, awak yang tahu. Nabi SAW tak buat, sahabat-sahabat tak buat. Benda yang masuk akal ni menunjukkan bahawa benda ni tak masuk syariat, tak masuk sunnah. Ketolak. Jangan kita buat sekarang ini bid'ah. Dan dikhawatiri masuk dalam ayat ini, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu puji diri kamu. Jadi mungkin ada orang mengatakan, macam mana dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun ataupun dalam surah Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah berjaya lah orang yang mensucikannya, yang memuji diri sendiri. Jadi maknanya ada satu galakan untuk puji diri sendiri. Tapi jawab kita, bukan maksud dia puji. Kat ayat tu zakah juga, kalimat dia sama, tapi maksudnya adalah membersihkannya zahir dan batin. Bersih zahir maknanya buat amalan soleh, tinggalkan yang dosa. Dan daripada sudut batin adalah beriman pada Allah SWT dan meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela. Qad aflaha man zakkaha, siapa dah buat begitu maka dia telah berjaya. Siapa yang tak buat begitu maka dia telah celaka. Kadang-kadang orang niat macam-macam dia niat. Kalau yang puasa nanti tu, aku niat puasa Radin kan, puasa esok hari tu. An adai untuk fardu bulan ini, maknanya bukan bulan lain, bulan Ramadhan. Okay. Ramadhan lagi, kan ada ifadah syahr Ramadhan. Dan bukan tahun sembarang, tahun ini hari sanati billahi taala. Kata Syuzaimin ada kisah. Ada orang dia nak solat, dia pergi niat lah, aku solat kat sini berapa rakaat ikut imam billahi taala. Dia kata ada lagi yang kurang, ada lagi kau kena tambah kat dalam niat kau. apa dia? Kau kena sebut tarikh berapa, hari apa, hukum berapa. Jadi orang Arab Badui ni bukan orang alim. Sebab dalam kepala otak ada yang fikir, apa benda cakap? Kita nak beritahu Allah SWT semua benda tu, semua detail tu. Ya. Lepas tu kalau ikut imam, ikut imam fulan bin fulan. Macam macam bersama dengan jamaah fulan dan fulan dan fulan. Habislah panjang, tak habis awak ni, tak habis habis. Buat apa nak beritahu? Hey. Kita kalau nak sangka baik dengan masyarakat kita, mereka nak apa ni? Nak khusyuklah dalam solat. Betul lah. Saya rasa saya tu tujuan dia. Jadi bila dia dari mula dah ready, dah bagus, starting dah bagus. Jadi nanti bila dia dalam solat tu, 1, 2, 3, 4 rakaat sampai salam tu, dia akan khusyuk. Tujuan dia nak itu lah. Betul tak? Jadi bukan semua orang sahaja nak menyalahi sunnah. Bukanlah bila kita cakap dengan cara yang kasar, cara yang tidak berapa disukai oleh orang, kita mungkin terus dia apa? Dia rasa terpain, dia reject, dibalas balik dan sebagainya. Kalau kita cakap cara baik, cara logik dan seterusnya, maka saya rasa ramai yang akan dapat terima. Tujuannya nak khusyuk, jadi teranggalah khusyuk. Banyak lagi sebab khusyuknya perbuatan hati. Dan bila dalam solat juga ada perkara yang boleh buat kita khusyuk. Antaranya kita lihat dekat tempat sujud saja, jangan tengok sana, tengok sini. Baik. Lepas tu semua amal perbuatan kita itu kita buat dengan sadar. Macam mana kita nak tahu kita buat dengan sadar? Kita buat dengan sadar sebab kita tahu Nabi buat macam ni. Baik. Dan kita cuba fahamkan apa yang kita baca. Sebab bila kita faham, kita baca, baru ada link antara apa? Lidah kita dengan hati kita. Dan ni lebih penting sebab ni dalam solat, yang niat tu sebelum. Baik. Dan apa juga kita cakap dalam lafaz niat kita itu, tak ada faedahnya kalau hatinya tak ada, tak bersamaan. Sebab kalau ada niat untuk bulan ini, untuk apa semuanya, sekali rupa-rupanya lain. Dia cakap bersalahan dengan apa yang ada dalam hatinya. Kita kira apa yang dia cakap atau apa dalam hati, kita kira hanya dalam hati ni apa yang dia cakap tadi tu, tak macam. So maknanya tak perlu kepada percakapan. Kecuali ibadat-ibadat yang disyariatkan sebagai syiar Allah SWT. Seperti apa? Bila nak ihram, buat haji dan umrah, tersebutkan manasik kita lah, baca Allahumma hajja, baca Allahumma umrah kan. Ataupun ketika kita berkurban yang boleh binatang. Jadi ada apa ni, ada Nabi SAW apa ni kata hala ini minni wa ilaika, kurang macam itu kata Nabi SAW. Ini adalah untuk melafazkan ta'aruf ubudiyah kita kepada Allah SWT, bukan lafaz, bukan lafaz niat. Baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maksud kat sini, sebab jangan kamu memuji diri kamu adalah Allah mesti mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi jangan puji diri kita, yang penting kita buat. Yang kita buat ihsan. Kita tinggalkan dosa-dosa besar, kita tinggalkan fawahish, naam. Dan kita mengharapkan maghfirah daripada Allah SWT yang maha luas maghfirahnya. Allah SWT tak lebih tahu bahawa kita tu adalah orang yang bertakwa ataupun tidak. Wa a'lamu biman ittaqa. Dalam ayat ini walaupun disebutkan tentang orang yang bertakwa, Allah lebih mengetahui. Adakah maknanya orang yang tak bertakwa Allah tak tahu? Jawab tidak. Mafhum ya, orang yang tak bertakwa pun Allah paling tahu, lebih mengetahui. Jadi kalau Allah tahu siapa yang bertakwa, maknanya Allah SWT kan balas dengan ganjaran yang setimpal yang husna. Dan siapa yang tidak bertakwa, menyalahi perintah larangan Allah, maka Allah pun mengetahui dan Allah akan hukum dengan setimpal. Itu maksud daripada yang ni. Fala tuzakku anfusakum, kalau awak baca awak fikirkan, itulah makna yang awak akan dapat. Baik, kemudian dia melalui matalah berikutnya. Afara'aita alladhi tawalla wa'ata qalilan wa akda. Apakah kau tidak melihat dia yang berpaling afara'aita. Asal ra'aita lihat, tapi ra'a ni ada makna yang lain. Apa makna dia? Satu lihat dengan mata, satu lihat dengan ilmu, dengan hatilah, dengan ilmu. Ru'yal ilmi. Apakah kau tidak melihat orang yang berpaling, yang ini telah berpaling, berpaling daripada apa tak sebut? Jadi apa tafsiran? Apa yang dimaksudkan Allah SWT yang berpaling, berpaling dari apa? Berpaling daripada kiblat. Maksud di sini tak ada lain, tapi yang sesuai dengan ayat ini. Yang berpaling adalah maknanya berpaling daripada ketaatan kepada Allah SWT. Kalau tidak melihat orang berpaling dan ketaatan kepada Allah SWT, yang mula sekali yang berpaling adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Walaupun ni umum, dan mungkin khusus untuk orang-orang Mekah, sebab mereka berpaling daripada kebenaran, meninggalkannya. Jadi setiap yang tidak menuntut ataupun tidak menerima kebenaran, hakikatnya dia telah berpaling. Tawallah. Sebab tu yang kita takut. Kadang-kadang kita bila nasihatkan orang, kita geram-geram juga, orang tak terima. Tapi bila pak orang nasihatkan kita, alamak, kita dah susah sikit nak terima. Kita tak tahu kita juga kalau buat macam tu, kita pun berpaling juga daripada kebenaran. Dan hukum orang berpaling daripada kebenaran, dia akan dapat hukuman yang sama dengan dosa dia. Dia taulah pun berpaling daripada dia, tak berikan dia petunjuk yang baik. Siapa yang datang Allah ajar, dia takkan dapat ilmu, takkan dapat taufik. Dia tak cari hidayah, dia tak nak terima nasihat, dia tak dapat nasihat. Al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Yang kita sekali-sekali berpaling daripada Allah SWT, daripada kebenaran dan sebagainya. Baik. Alladhi tawalla. Kemudian diterangkan lagi, mereka yang berpaling ini adalah fardun, yakni satu individu, satu bahagian daripada umum berpaling, iaitu wa'ata qalilan. Dia memberi tapi sedikit. Memberi apa tak cakap, tapi maksudkan ini adalah memberi infak, memberi sadaqah daripada hartanya. Itu asalnya lah. Takkan dia berikan ilmu pula kan, apalagi nasihat dan sebagainya. Orang-orang ini dunia je ada. Dia beri, tetapi dia beri sedikit. Wa akda. Dan akda maknanya kalau kadang-kadang dia terus tak bagi. Wa akda qalilan wa akda. Jadi sifat dia adalah orang yang kalau bagi-bagi sikit, biasanya tak bagi. Ini orang apa ni? Pemurah ke apa? Tak, ini orang yang bakhil. Jadi satu celaan terhadap sifat orang yang bakhil. Kenapa dia bakhil? Sebab dia cinta pada dunia, dia tak cinta pada Allah dan apa yang di sisi Allah SWT. Tak ada keimanan, itu sebab dia bakhil. Wa'ata qalilan wa'akda. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Allah SWT bertanya lagi. Tadi soalan, sekarang soalan lagi. Tadi pertanyaan kan, apakah kau tak melihat? Tapi kita tahu ni pertanyaan bukan nak tahu, tapi pertanyaan mengherdik, mencela. Takkan kau lihat orang macam ni yang berpaling, lepas tu dia berikan sedikit ataupun dia tak beri? Dan adakah dia memiliki ilmu ghaib? A'indahu ilmul ghaibi. Pertanyaan lagi, tapi bukan nak tahu. Dia memang tak ada ilmu ghaib, tapi inilah masalah dia. Dia ingatkan dia ada ilmu ghaib. Fahuwa yara, dan dia melihat perkara yang ghaib. Ini dalil bahawa tak ada orang yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau orang semua asalnya tahu yang ghaib, melainkan sedikit saja yang tak tahu ghaib, ayat ni tak sesuai. Sebab pertanyaan ini adalah satu benda yang diketahui oleh semua orang, bahawa asalnya tak ada manusia yang tahu mengetahui yang ghaib. Adakah dia tahu yang ghaib dan dia melihatnya? Jadi kita tahu yang ghaib, tapi biasa kita tak dapat melihatnya. Kita tahu pun daripada khabar. Nah, Dikatakan bahawa ayat ini turun disebabkan dakwaan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada hari akhirat. Jadi kita berikan daripada hartanya kepada orang yang memerlukan, dan dia selalu berkata bahawa aku akan mendapat harta yang lebih banyak bila aku dibangkitkan di hari kiamat kelak. Itu kebiasaan orang-orang kafir, selalu macam tu. Dia selalu sangka kalau aku kat dunia ni dimuliakan oleh Allah SWT, nanti kat akhirat pun aku mesti dimuliakan. Itu dia punya logik. Kalau orang tu dihinakan kat dunia, mesti akan dihinakan di akhirat. Ini agama orang orang musyrikin. Tak tahulah kat agama lain mana macam tu, ada ke tidak? Dia ada macam kasta-kasta dia. Dalam surah Al-Kahfi, walair ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, kalau dikembalikan tu, kalau dia yakin adanya hari kiamat, aku akan pasti dapat yang lebih baik daripada ni. Khairan minha munqalaba. Baik, kemudian satu lagi pertanyaan. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? Tidakkah dia diberitahu, dikhabarkan? Itu asal mana nabak. Nabak maknanya pemberitahu. Qala anba'ani, qala anba'ana, dalam hadis pun ada, ada cara periwayatan seperti itu. Adakah ataupun tidakkah dia diberi khabar tentang apa yang ada di dalam suhuf Musa? Apa tu suhuf Musa? Ulama mengatakan suhuf Musa ni adalah kitab At-Taurah. Asal mana suhuf adalah sahifah. Sahifah tu maknanya lembaran, banyak dia suhuf. Ya. Jadi Quran pun sebenarnya boleh dikatakan suhuf. Namakan mushaf. Lembaran yang amat banyak, jadi mushaf. Baik, tidakkah dia diberitahu tentang apa yang ada dalam kitab Nabi Musa? Wa Ibrahim alladhi wafa, yani wa suhufi Ibrahim alladhi wafa. Dan suhuf Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, yang sejenis kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, tadi kitab Nabi Musa kita tahu nama dia. Nama dia At-Taurat. Apakah nama kitab Nabi Ibrahim alaihissalam? Tak disebut. Tapi kat dalam ayat lain, fi suhufi inna hadha la fi suhufil ula fi suhufi Ibrahim wa Musa. Perkara ini yang disebutkan tadi itu semuanya ada di dalam lembaran-lembaran yang awal, ula, dahulu, di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Tak disebutkan apa nama kitab ni. Tak perlu sangat ke nak cari apa nama kitab ni? Kalau ada mesti dikhabarkan. Kalau tak ada, kita beriman bahawa ada kitab untuk Nabi Ibrahim AS. Bahkan kalau tak ada ni pun, kita beriman bahawa semua rasul-rasul dapat kitab. Sebagaimana dalam umum-umum ayat, ayat Al-Quran. Cuma apa kitabnya, jenis apa isi dia tak disebutkan. Tapi di sini disebutkan sebahagian daripada isinya. Dan sebelum itu diterangkan pula tentang sifat Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim allazi waffa. Dan Ibrahim yang telah memenuhi. Waffa maknanya yang memenuhi, yang telah mentaati, telah menyempurnakan janji, perintah. Ulama mengatakan di dalam sebagian ayat yang lain dalam surah An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, dan seterusnya lah. Okay, sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Pada Ibrahim seorang satu umat. Umat juga dia tahu kita banyak. Ummatan hanifan. Hanif maknanya yang tidak berpaling, tak condong kepada syirik, tauhid. Dan dia bukan masuk orang-orang musyrikin. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, dan kami telah beri dia petunjuk, dan kami telah memilihnya ke jalan siratul mustaqim. Jadi kan dia Nabi. Dan di dalam ayat lain, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah apabila kami menguji ataupun Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Maksudnya kalimat perintah-perintah. Fa'atammahunlah, maka dia menyempurnakannya. Jadi kata ulama, itulah tafsiran untuk wakfa. Dia telah menyempurnakan tugasan-tugasannya, perintah Allah SWT, hingga Allah naikkan darajatnya. Sehingga kan kita dalam tajwid kita pun kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini adalah tawassul. Betul tidak ni? Tapi tawassul dengan apa? Ini tawassul jenis apa? Ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad dan ahlinya, ahli keluarga ya. Bagaimana kau selawat pada Ibrahim dan ahli keluarga? Ini tawassul jenis apa ni? Kita ada banyak tawassul. Tiga je bukan banyak. Yang empat orang-orang lain punya tawassul. Kita punya tawassul tiga je. Yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan amalan kita sendiri. Yang ketiga adalah dengan doa orang lain. Tapi yang ini yang mana satu? Yang pertama. Tapi macam mana? Kat mana dia yang pertama? Nama Allah, sifat Allah. Nama ke sifat Allah? Ya, nama Allah dah memang ada lah. Allahumma tu nama Allah. Tapi ada lagi. Soal itu minta tu, tu kan tawassul. Itu minta doa. Yang belakang dia, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi selawat kepada Nabi Ibrahim. Ini apa dia? Nama ke sifat Allah? Sifat, sifat apa? Sifat fi'il dia, sifat perbuatan. Kita bertawassul dengan perbuatan Allah SWT. Baik. Baik, kita doa seperti ini. Macam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita bertawassul dengan apa? Sifat Allah SWT. Kau pun telah apa? Telah memberi nikmat kepada orang-orang lain, iaitu para Nabi Rasulullah Masyadah Rasulullah. Baik. Jadi itu kemuliaan untuk Nabi Ibrahim AS. Jadi sepatutnya yang mulia, siapa lagi mulia? Nabi Ibrahim ke Nabi Musa? Nabi Ibrahim kan? Tapi kenapa disebutkan Nabi Musa dulu? Dalam surah Sabihis apa? Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Betul lah tu. Dekat sini, fi suhufi Musa wa Ibrahim. Apa rahsia dia? Tak boleh tanya Ustaz. Rasa-rasa ni jangan Ustaz. Jangan yang mudah ya. Ha? Ujung dia untuk meraihkan fawasil, ya, ini perhentian-perhentian ayat. Mulakan dia A. Ada orang tak setuju kita cakap macam ni. Tapi itu ada dalam Quran. Dia bukan hanya balarah daripada sudut apa? Maknanya yang tinggi, tapi daripada sudut lafaznya, daripada sudut susunan, cantik. Tapi dia bukan syair yang kita boleh karang. Dia tak ada pakai formula tertentu. Itu perbezaan Al-Quran dengan syair-syair yang dibuat oleh manusia. Baik. Baik, apa yang ada di dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang orang yang berpaling ni tak tahu, orang yang lokek ni tak tahu, yang dakwa bahawa dia ada ilmu gaib, konon dia boleh nampak yang gaib, konon nanti di hari kiamat dia akan dapat nikmat, dia akan selamat. Apa kat dalamnya? Alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al afa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang mana satu tu wallahu a'lam, banyak dia. Dia wa. Adakah semua je tu yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa ni ataupun yang pertama je? Saya lihat apa yang pertama, bahawa tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang boleh memikul dosa orang lain. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tak boleh pikul dosa orang lain. Tapi dia pikul dosa siapa? Kau dia tak pikul dosa? Orang yang berdosa hanya memikul dosa dirinya sendiri. Awak berdosa, awak yang tanggung. Tak boleh pas dosa pada orang lain yang juga konon buat dosa. Jadi ada dua orang, tiga orang buat dosa, kira kata kita sama-sama buat, nanti dosa tu aku ambil. Lepas pada aku tanggung. Nanti aku tanggung, aku jawab. boleh tak? Kat dunia tak boleh, apalagi kat akhirat. Dunia tak boleh. Tiga orang semua pakai baseball bat pergi belasar satu budak, satu grip, betul tak? Satu kacui, satu lagi rimba. Mati, siapa yang kena kisos? Yang grip, yang kacui, yang rimba. Tiga-tiga kena rimba, tiga-tiga kena kisos. Ha? Buat semua direct, direct apa dia panggil tu, secara mubasyir. Kita dah belajarkan dulu bab ayat ni, semua masuk. Kalau dia pun share juga, dia pun rimbat juga, sama-sama je. Lagi teruk. Dia tak ada orang boleh kata dia boleh pas hukuman dia pada aku. Atau bapak dia datang, dia boleh bail, dia jangan bunuh anak aku, anak aku ni dia silap, kau bunuh aku je lah, aku pun dah turun dialisis lah apa semuanya, kau gantung aku sudah, selamatkan anak aku. Boleh tak boleh? Dia tak boleh. Kita semua nak orang yang bunuh tu, dia yang kena. Kata Nabi Yusuf kata apa? Ma'azallahi anna khuza, qala ma'azallahi anna khuza. Bila adiknya Nabi Yusuf AS kononnya ditangkap sebagai mencuri, jumpa bukti evidence dia. Jadi mereka kata apa, adik-beradik lain, alamak, ini adalah anak kesayangan bapak kita, dia dah hilang anak kesayangan dia, Nabi Yusuf nangis-nangis tak selesai, sekarang hilang pula adik dia pula. Jadi mereka kata, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu syaikhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wahai al-aziz, tak nak cerita pasal itulah. Yang penting wahai raja, sesungguhnya orang yang kau tangkap ni, adik kita ni, dia ada bapa yang tua lah. Padahal tu bapa mereka juga kan, tengok orang punya bahasa, dia ada bapa yang tua. Maka ambillah seorang daripada kami, maka nahu tempat dia, gantikan dia, kami dapat tingkau daripada golongan muhsinin. Jadi mereka nak try apa ni? Nak try pikul dosa, kesalahan, hukuman orang yang buat salah. Kita kena bersyukur tak boleh. Qala ma'azallahi anna khuda, qala ya ma'azallahi anna khuda illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimun. Kami hanya akan hukum orang yang apa kami jumpa evident pada pada tempat dia. Kadanya kalau kami hukum orang lain, maka kami adalah orang yang zalim. Baik, jadi begitu juga dekat di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman, اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, ikut jalan kami. Katanya diturunkan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kata, nak ambil ni duit, dia sogok, kau murtad. Aku tahu murtad dosa besar, tapi tak apa, kami akan nahmil khatayakum, kami akan pikul dosa besar. Hari kiamat kami akan kami handle. Dikata Allah SWT, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syaih, sikit pun mereka tak akan pikul daripada dosa mereka. Setiap orang akan tanggung dosa sendiri. Innahum lakadibun, mereka ni benar-benar pendusta. Wala yahmilunna atqalahum wa atqalan ma'a atqalihim, maka mereka akan mengikul dosa mereka. Jadi dosa orang yang mereka janji nak pikul dosa, dan dosa mereka sendiri. Wa atqalan ma'a atqalihim, tapi ini bukan makna mereka telah pikul dosa orang lain. Dosa dia juga, dosanya adalah dia ada dua dosa. Satu dia apa? Dia berdosa sendiri. Satu lagi dia ajak orang buat dosa. Wala yahmiluna qalahum wa qala ma qalin wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Pada hari kiamat akan ditanya tentang apa yang mereka ada-adakan. Dan dalilnya adalah Allah Nabi SAW telah bersabda, man amila man sanna sunnatan hasanah, kan ada siapa yang buat, tunjukkan kepada satu yang baik, okay, dapatkan pahala dia, pahala orang yang amalkannya sampai hari kiamat, sikit pun takkan kurang. Orang yang tunjukkan kepada sunnatan sayyi'ah pun sama juga, dosa tu dia dah buat dah, dia dah dapat dah, dan juga dosa orang lain yang buat. Tapi adakah maknanya dia tak pikul dosa orang lain? Sebab kita akan menyalahi ayat ni, Allah tazir waziratun wizra ukhra. Tapi maksudnya adalah dosanya sebenarnya dosa dia sendiri. Dia tunjukkan, dia kasi contoh macam mana nak buat dosa. Jadi sebab tu dia pikul, sebenarnya dosanya sendiri. Cuma kesan dia adalah berterusan. Dia macam sadaqah pun, sadaqah jariah, dia pun ada apa ni, dosa-dosa jariah juga yang main-main. Hati-hati bila ajak orang buat konon baik, iklan sana, iklan sini, mari kita gitu, mari kita gini dan sebagainya. Kalau dia adalah sunnah sayyi'ah, satu bid'ah, maka dia yang tanggung. Orang yang ikut dah lah kena. Dia yang mula-mula tunjukkan, dia akan tanggung dosa semua itu yang buat. Tidak sikit pun akan dikurangkan. Tak takut dia. Dia pastikan bila kita ajak orang buat baik, kita pastikan dia adalah satu sunnah betul dulu. Kalau ada khilaf, kita tinggalkan syubhat, ambil yang jelas. Baik, apa gunanya kita apa ni, gamble, kita katakan apa gamble, tikam-tikam dalam take risk, ambil risiko dalam amalan-amalan yang belum tahu. Sebab risiko dia teruk. Kita nak diterima amalan kita, dapat pahala, tetapi risikonya adalah buat bid'ah, ditolak ke amalan kita. Yang dimutai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jangan buat. Yang sahih, yang betul-betul baik, semua telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua seperti mukadimah kepada bab ini. Macam tak sempat saya nak sampaikan. Ala tazir waziratun wizra ukhra. Ayat ini bukan sekali yang disebut dalam Al-Quran. Ada tempat-tempat lain ada juga disebutkan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi untuk seorang insan itu melainkan apa yang dia telah kerjakan. Bukan yang dia akan kerjakan. Kalau yang akan kerjakan, dia dapat niat sajalah. Tak sempat nak buat kan, meninggal dunia. La ilaha, mati. Kafir ke tak? La ilaha, tak ada Tuhan. Itu ada last word dia. Kita katakan tak, dia dapat pahala la ilaha illallah komplit. Sebab dia dah niat nak buat dah, tak sempat saja. Ada orang kata, oleh kerana itu kita tak tahu bila datangnya ajal kita, sekali kita sebut la ilaha illallah komplit, tak sampai yang illallah tu, kita baca la ilaha terus mati, habis mati kubur. Bahaya. Jadi sebab tu kita jangan baca pun illallah, tak payah baca. Tapi kata la ilah, la ilah pun tak boleh baca, la tu buang. Ha, ilah aja ke atau Allah aja sudahlah. Allah pun panjang. Ambil hu lah. Hu. Macam ini pun orang apa ni, orang boleh ikut, ramai lah tu. Lepas tu masih berbahagia lela kat negeri-negeri mana, heran juga kita, IRS apa dia pakai. Hak. Sebab tu dia kata hak boleh, sebab al-hak. Apa pun dia cakap, ada dalil ke apa dalil, Nabi tak pernah ajar macam ni ya. Zikir. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa maknanya? Dosa pun orang tak boleh fikir orang lain punya. Begitu juga pahala. Sa'a kat sini maksudnya yang kebaikan. Sebab kalau dulu tentang dosa, tak ada faedah. Faham? Lil insani, lam kat sini adalah untuk. Dan untuk ni adalah untuk kebaikan, melainkan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau dia buat sesuatu amalan ataupun dia dah mati, orang lain buat amalan untuk dia, dia tak dapat. Ataupun dia masih hidup, orang lain solat untuk dia, orang lain puasa untuk dia, orang lain pergi kelas untuk dia, dia tak dapat. Laisa lil insani illa ma sa'a. Seperti dosa, dia tak boleh pikul orang lain dosa, dia tak boleh ambil pahala orang lain. Dan inilah dalil Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama sepakat dengannya bahawa pahala yang disedekahkan ke, dihadiahkan ke, atau apa orang cakap lah, ditransferkan ke, itu semuanya tidak sampai. Dan mereka bukan cakap tentang sesuatu yang gaib tanpa ilmu. Dalilnya adalah ayat ini. Yang kata ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, kita boleh rujuk pada kitab asli ini, dinukilkan oleh ulama-ulama. Jadi, dan ini juga adalah pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik lagi keras dalam bab ini. Puasa pun tak boleh puasa untuk orang lain. Yang kata solat ke apa, puasa pun tak boleh. Dia kata telah sampai pada kami bahawa tidak boleh seseorang buat amalan sedekahkan untuk orang lain. Solat pada dia tu amalan Ahlul Madinah ataupun ijma' bagi dia. Jadi hadis-hadis lain semua dia tolak kerana bercanggahan dengan hal tersebut. Alakulihal, ini adalah dalil mereka. Dan dalam Al-Quran banyak tentang hal ini. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadai dengan apa? Bima kasabat, dengan apa yang dia telah kerjakan. Apa makna tergadai? Tertahan. Rahinah maknanya tertahan. Nak hukum apa, nak pergi syurga ke nak pergi neraka, semua kena lihat dia, mengecek amalan dia, kasabat. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Jelas. Kita baca selalu. Bagi seorang jiwa, satu-satu seseorang itu adalah apa yang dia kerjakan daripada kebaikan, wa alaiha maktasabat, yakni dia akan juga dihukum dengan apa yang dia kerjakan daripada kejahatan. Alaiha, bukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu asal. Tetapi dalam Quran ada sebutkan tentang doa. Ada anjuran untuk orang berdoa, untuk orang yang hidup maupun yang mati. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa qina alladzina sabaquna bil iman, sampai habis ayat tersebut. Orang-orang Ansar ataupun orang datang selepas Muhajirin dan Ansar, mereka kata, mereka doa, ya Tuhan kami, ampunkanlah orang-orang ikhwanana, saudara-saudara kami yang dahulu telah lebih dahulu datang dengan keimanan, yang telah masuk Islam dulu dan telah pergilah. Maknanya ini antara dalil boleh doa, dan ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu kita solat jenazah tujuan untuk doa. Kita berdoa Allah maghfirlah warhamu, menunjukkan ia bermanfaat. Tapi doa bukan sedekah pahala doa. Tak ada orang cerita pasal sedekah pahala doa. Kita pun cerita pasal kandungan doa, permintaan kita untuk kebaikan si mati ke, si hidup ke, boleh dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ini tak masuk dalam apa ni, lil insan ni ilama, sama tak masuk. Amalan orang lain boleh sampai kepada orang lain, tidak. Ini bukan amalan, ini doa, permintaan. Beza ke tidak? Tak beza ni, amalan dengan permintaan. Yes. Baca lagi. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa sesnya amalannya, sa'yahu pekerjaannya akan dilihat. Sawfa yura, cantik ayat. Kerjaan siapa? Kerjaan dia lah, sebab dia lakukan. Bila tu akan dilihat? Ada dua masa, satu di dunia, satu di akhirat. Jadi bila? Dunia ke di akhirat? Dulu lah. Kalau dia buat, sekarang dilihat dah amalan dia. Siapa yang ada kat depan nampak dia solat? Nampak. Kalau tak ada orang pun, malaikat nampak, Allah SWT nampak. Isau bayura, baik di akhir akhirat, amalan tu akan dilihat tak? Kebalasan amalan tu akan dilihat, pahala amalan tu akan dilihat. Apa tafsirannya? Amalan tu sendiri dapat dilihat, ataupun amalan itu dapat dilihat, ataupun pahala dapat dilihat, ataupun dulu sekali dapat dilihat. Fa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Amalannya dapat dilihat, Asal tak boleh lah. Hari itu akan dilihatkan semua dosa-dosa kita. Kalau sekarang ada video apa-apa semuanya, boleh fast forward, boleh apa semua, macam-macam banyak skrin ada tu lah. Apa lagi hari? Baik. Jadi asalnya umum. Dan juga balasannya akan kita lihat, pahalanya akan kita lihat di hari kiamat. Baik. Ni nak pas game juga ni. Baik, lepas itu apa? Lepas amalan itu akan dilihat, tsumma yujzahu jazaa'al awfa. Naam. Kemudian dia akan diberi balasan dengan balasan yang awfa, yang sempurna, yang penuh. Al-awfa, yang paling penuh. Ada yang mengatakan maksud dia adalah dengan tambahan, sebab dia juga dalam wazan tafdhil. Dan ini juga boleh, boleh kita terima. Sebab balasan baik semuanya adalah kelebihan. Dia tak ada cukup-cukup, mesti macam mana pun akan akan lebih. Dan ini isyarat kepada banyaknya pahala yang diterima oleh orang yang melakukan amalan yang baik dengan sendirinya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah perhentian. Boleh? Apa kat dalam kitab tulis ya? Al-Muntaha macam mana? Ha? Kesudahan. Boleh ya? Kesudahan lagi bagus. Al-Muntaha pun maknanya perhentian. Macam Sidratul Muntaha, pohon tempat perhentian tu, yang ini akan berhenti kat situ, atau kesudahannya di situ. Dan ini ada beberapa makna. Apa maknanya? Dan kepada Tuhanmu adalah kesudahan. Yang pertama adalah semua kehidupan ni dia akan berhenti, dan dia berhenti sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, akan dibangkitkan semuanya, dan semuanya akan dibangkitkan, akan bertemu pada satu je, iaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan report. Betul tak? Dan dihisap amalan-amalan itu satu. Dan juga daripada sudut lain, daripada sudut amalan seseorang itu, seharusnya semua adalah dikembalikan, objektif yang terakhir adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tauhid. Dan selepas itu, lepas dihisap, maka muntahanya adalah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik akan dibalas dengan baik, dengan syurga dan segala nikmatnya, dan yang jahat akan dibalas oleh Allah SWT dengan dengan neraka, dengan segala azab. Ada dua kiraat kat situ. Satu wa anna ila, macam kat dalam mushaf kita baris atas. Satu kiraat lagi adalah wa inna ila rabbikal muntaha. Itu adalah kiraat yang sahih. Eh, maknanya tak banyak berbeza. Kalau anna maknanya dia maktub kepada yang belakang. Maknanya ni semua adalah yang ada di dalam suhufi Musa dan Ibrahim. Kalau wa inna ila rabbikal muntaha maknanya ni permulaan perkataan. Sesungguhnya, jadi yang tadi dah lepas lah. Yang ini adalah perkataan baru. Kalau sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahan. Jadi kita tak akan, maknanya semua tu akan berhenti, seakan akan binasa, akan ada kesudahannya, dan semuanya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tujuan kata-kata ni? Ingatkan kita kepada hari akhirat. Nah, bila cakap pasal hari akhirat, maknanya dia akan memberi semangat kepada orang untuk beramal. Dan Allah dah khabar kan bahawa amalan orang itu hanya dia dapat yang dia amalkan sendiri. Dan dosa pun dia tak boleh pas dosa daripada orang lain. Jadi jangan buat dosa, dan buatlah amalan banyak-banyak selagi dia mampu, selagi dia mampu. Patutnya ni semua jelas. Sebab dalam Quran dah banyak tempat. Ini adalah makna umum dalam Quran. Awak baca Quran mula sampai habis, sekali pun saya rasa awak dah faham. Apa lagi awak baca dah puluhan kali. baca hadis pula tu. Inilah makna dia. Berasalnya setiap orang dapat apa yang dia kerja. Kecuali yang ada nas, yang ada dalil yang muncul ini. Tapi sekarang dianjurkan pula untuk orang buat amalan untuk orang lain. Dan seolah-olah ni satu perkara yang penting dalam Islam. Mesti diingatkan orang. Ini jadi objektif dakwah mereka. Jadi priority mereka, agenda. Walaupun ada khilaf. Kalau kita lihat ayat-ayat ni, ada dua pendapat. Betul tak? Satu pendapat kata pahala yang disedekahkan tak sampai. Bacaan Quran ke apa benda asal, yang ini selain daripada yang disepakatilah sedekah dengan doa. Ini pendapat mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Imam Syafi'i, Imam Maliki. Jadi jangan cerita usah anak murid. Baik, yang kedua adalah pendapat Ahmad Hanbali yang masyhur daripada mazhab dia, dan mazhab Hanafi. Adapun Imam Hanafi kita tak jumpa riwayat. Bahawa dia kata bahawa sampai pahala yang disedekahkan. Nak bahaskan tak? Wah, panjang kita. Dalil mereka yang kata sampai pahala. Antara dalil mereka adalah, okay, dalil mereka yang utama adalah kias. Kias apa dengan apa? Apa cabang dia, apa dia punya asal dia? Asal dia adalah yang sepakati apa dia? Doa dengan sedekah. Kan? Lepas tu mungkin ada dalil-dalil lain lah tentang puasa, haji dan semua. Jadi mereka kiaskan apa juga amalan termasuk bacaan Al-Quran, walaupun satu Fatihah ataupun satu Quran terus 30 juzuk, kiaskan dengan sedekah yang boleh sampai kepada orang yang telah mati. Kias, semata-mata kias. Okay. Tapi kita ada ayat ni. Jadi apa mereka buat dengan ayat ni? Mereka mentakwilkan ayat. Ada yang mengatakan dia mansukh. Menurut periwayat Ibn Abbas, riwayat ni tuan ni. Yang sudut sanad dia tak payah tengok. Dan kedua, mereka mengatakan wa alaysa lil insani, li dekat sini maknanya alal insan. Bahawa tidak ada atas orang manusia dosa melainkan apa yang dia kerjakan. Ini lagi teruk. Faham tak? Ataupun dah penat, saya rasa ini tak cukup masa. Patutnya orang itu hanya mendapat pahala apa yang dia kerjakan daripada kebaikan. Dia tukar li kepada ala. Jadi maknanya orang itu hanya apa ni, akan dapat dosa daripada apa yang dia kerjakan. Patut kita buat baik, kita dapat apa pahala ni, kita dapat dosa lah. Jadi ini adalah menyalahi makna zibdu al-makna. Dan ini takwil yang tercela. Jadi kata-kata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Baik, ada yang katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ni betul. Tetapi ni untuk orang-orang kafir. Orang kafir dia tak dapat apa yang dikerjakan walaupun dia buat solat, tawaf dan sebagainya. Tapi kalau beriman dia dapat apa yang dikerjakan. Tapi kalau sampai kat sini dah cukup lah. Mereka tambah lagi kalau orang lain sedekahkan pun dia dapat juga. Ya, itu dia. Tak asuh makanya susah-susah buat-buat. Sedangkan ayat itu tak mengandungi, tak boleh pikul makna itu. Dan ada yang mengatakan bahawa wa alaysa lil insani illa ma sa'a, maknanya orang yang buat kebaikan tu tak akan dapat dengan apa yang dia buat. Atau ada takdir yang dibuang, atau yang dihadiahkan oleh orang lain itu. Jadi dia dapat apa yang dia buat ataupun dan apa yang dihadiahkan oleh orang lain. Mana datang takdir-takdir? Ini pun sama juga macam tadi. Kita tak tahu Allah SWT kata macam tu dengan tanpa dalil. Tadi kita khusus ke orang kafir. Kalau orang kata kita ada dalil, betul-betul tunjukkanlah dalil. Tapi sebenarnya orang tak berani tunjukkan dalil. Yang orang bawa adalah ulama ni kata gitu, fulan tu kata gitu, fulan tu kata fulan. Sebenarnya kalau betul-betul nak cakap pasal ulama, Imam Syafi'i dah cakap dah habis cerita. kalau dia mazhab Syafi'i. Lainlah dia mazhab Hanafi ke dia mazhab Hambali pun. Kita pancit terpanjang dulu. Jadi menunjukkan ada apa ni? Ada interest yang tertentu. Patutnya dia kata mazhab Syafi'i, mestilah kau mazhab Syafi'i. Satu orang kita ni tak. Bila dia suka nak ikut mazhab Syafi'i, dia ikut. Bila dia tak suka dengan mazhab Syafi'i, dia tinggalkan. Patutnya kita kena chop orang sebagai Wahabi. Kita yang patutnya Syafi'i. Dan perlu dinasihatkan kerana mengelirukan orang ramai. Jadi kalau mazhab tak sesuai dengan orang ramai je, terus kita nasihatkan ustaz. Apa hal ni? Bukan nasihatkan orang ramai, nasihatkan apa? Nasihatkan ustaz apa? Soalan hari ni kan? Saya pernah duduk dekat ofis. Orang komplain sekolah, komplain principal. Dia kata peraturan kita tak betul. Kita katalah siapa punting, tak ada MC, exam tak boleh ganti kosong. Dan tak ada tulis awal-awal dah ingatkan. Dia kata sakit lah, tapi tak pergi doktor, saya kasih ubat je. Oh, awak jadi doktor lah. Tengok awak punya cert. Tak puas hati. Tulis surat komplain pada macam ARS juga lah. Dia tulis pada MP. Tulis. Lepas tu kalau tak ditangani perkara ni, komplain kat surat khabar. Tak tahu lah MP lagi bagus daripada sebagian orang yang kononnya baik. Dia kata, apa pasal ni? Kan dia ikut peraturan. Dia nasihatkan balik orang yang komplain. Tapi saya akan cuba cakap lah, mungkin dia ada boleh understanding dengan awak. Bagus juga dia. Kurang-kurang. Akhirnya saya buat bodoh. Dia tetap dapat gosong. Orang tak suka, tak suka. Sebab kerja, kerja kita kena buat. Kalau kita buka satu, kita buat urusan, tak buat, tak dilaksanakan, tak guna, nanti semua orang takkan, takkan ambil kira. Baik. Jadi kadang-kadang bukan semua komplain tu kita kita terima. Kadang-kadang orang komplain tu sendiri nak kena nasihatkan. Jadi kalau betul-betul neutral, macam itulah betul ni. Ada kelebihan yang sudah terkeluar lagi. Wa'alaih sallallahu alaihi wa sallam. Karena ialah Rabbi kamu tahu, anak sahul ya sahaja usah payurau, anak ialah Rabbi kamu tahu. Lepas itu Allah SWT terangkan tentang sifat-sifatnya, kita baca aja terus ya. Wa annahu huwa abhaka wa abka, dan dialah yang annahu huwa ni adalah takhsis. Sebab Umar tu menunjukkan apa ni, dia sahajalah yang membuat orang ketawa dan yang membuat orang nangis. Dan zahirnya secara hakiki, dan memang betul lah, yang buat kita ketawa, kalau Allah tak izin dengan kita ketawa, tak ada kan sifat ketawa pada kita, kita tak akan ketawa. Begitu juga dengan nangis. Dan dalam waktu yang sama, sebab ketawa tu ada, sebab menangis tu ada. Sebab ketawa adalah gembira. Kadang-kadang gila sikit lah. Nah. Dan sebab menangis tu adalah sedih. Semua adalah milik Allah SWT. Tapi ayat ni maksudkan yang fi'li. Tapi dalam tafsir dalam Al-Syari, Asyaf dia kata bahawa maksudnya adalah apa? Sebab untuk ketawa, Allah yang menjadikan. Sebab untuk menangis, Allah yang menjadikan. Tapi yang nangis dia sendiri. Yang ketawa manusia itu sendiri. Itu adalah faham Mu'tazilah, bahaya. Untuk kita, perbuatan kita juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sebab-sebab. Baik. Kenapa dimulakan dengan abhaka wa ab? Kenapa ketawa dengan menangis? Apa kaitan ni? Apa kaitan dengan ayat tadi, dengan amalan apa semuanya? Itu adakah di dunia atau di akhirat yang ketawa dan nangis? Ketawa kerana gembira, menangis kerana sedih. Di akhirat. Jadi kita pati kan? Maksudnya di akhirat. Orang ada yang ketawa, yang gembira sebab dia masuk syurga, sebab dia telah beramal dengan sendirinya. Ha. Dan ada yang akan ketawa, akan menangis, sedih, geram dan duka cita kerana dia tidak beramal. Dia harapkan orang amalkan untuk dia. Wallah Allah. Fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Kan ada hal tuqibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Pada hari itu, hari kiamat, orang-orang beriman akan ketawa terhadap orang-orang kafir. Masa dulu kat dunia mereka ketawa, ya taramazun lah, ejek-ejek lah. Dan ketawa-ketawa-ketawa, akan hari kiamat orang beriman pula akan ketawa, tak ada orang kafir. Jadi ini antara, kalau bab ini je tafsiran dia panjang lebar. Tapi boleh tak umum makna dia? Daripada kita kecil pun kita ketawa, kita menangis, semua Allah SWT yang menjadikan kita ketawa dan menangis. Maknanya jawabnya ya, boleh juga umum. Wa annahu huwa aghna wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dia sajalah yang telah mematikan dan telah menghidupkan, bukan orang lain. Dan ini dalil bahawa mati itu satu perbuatan daripada Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Khalaqal mauta wal hayata. Sebagaimana kehidupan adalah satu ciptaan. Jadi mati itu bukan suatu yang abstrak, setakat tak ada ni. Tidak, mati itu satu perbuatan daripada Allah SWT. Kalau Allah tak matikan, kita tak mati. Kita cok-cok diri kita pun tak mati-mati. Baik. Tapi bila orang tu bunuh diri, siapa yang bunuh siapa? Dia bunuh diri sendiri? Eh? Dia tak. Jadi ada yang mengatakan kita boleh lawan takdir. Aku sekarang masih hidup, tengok aku sekarang nak mati, aku boleh tentukan takdir. Allah tak boleh stop aku, aku boleh mati. Ini adalah antara hujah orang-orang Mu'tazilah tentang apa? Perbuatan Allah, perbuatan manusia. Okay, apa jawapan kita? Yang betul, awak bunuh, perbuatan tu awak bunuh. Tapi yang mati kan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gerakkan awak untuk bunuh diri awak tu tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dah banyak signal dah macam macam tikus lah. Nampak tak habis lah. Tengoklah mana-mana time kita tempat lagi. Ada soalan kan tadi? Dan para ulama melarang penisbatan diri kepada salaf jika ia dari tazkiyatun nafs. Apakah maksud tazkiyatun nafs di sini? Ada yang melarang eh? Dalam maksud nisbah diri itu adalah tulis namanya dan bercakap dan sebagainya. Itu mungkin yang dimaksudkan di sini lah. Tapi kita tak boleh tinggalkan bernisbah kepada salah. Bagaimana kita tak boleh tinggal menisbahkan diri kita kepada Islam? Ini mengaku walaupun dalam hati. Jadi kalau maksudnya dalam tulisan dan sebagainya, itu maksud lain. Asalnya tak ada orang pun saya kata tuliskan nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Muslim. Ada tak? Fatimah binti Abdullah Al-Muslimah. Ada? Kenapa orang tak boleh tulis tu? Cukup dengan hati. Cukup. Itu juga As-Salafi, As-Sunni dan sebagainya. Tak perlu As-Syafi'i dan seterusnya. Tak perlu. Yang betul, kalau dia membawa kepada keburukan, melebih-lebihkan diri kita terhadap orang lain, maka tentu sekali ia satu asabiah yang tercela. Itu tak dibenar. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, maka boleh. Okay. Kerana nak beritahu orang mana yang betul, mana yang salah, boleh kata ustaz pulang-pulang As-Salafi. Boleh orang tahu. Jadi bila nak tahu yang, bila dengar daripada dia apa yang dia sampai, ikut fahaman As-Salafi. Kalau betul yang ini As-Sufi, An-Nasyabandi dan apa semuanya, mana yang dia sampai kan bukan As-Salafi lah. Mana yang dia sampai mesti As-Nasyabandi dan apa-apa semuanya. Jadi senang. Satu hari kat IRS pun tulis tu semuanya. Senang. Banyak sangat. Soalan dari online eh. Di dalam ayat 32 tafsir At-Tabari mengatakan Allah Maha mengampun dosa yang tak sampai ke tingkat kabair, fawahish. Adakah luasnya pengampunan Allah hanya sekadar dalam dosa kecil di dalam ayat ini? Tidak. Ayat ini dikaitkan dengan ayat lain. Ayat banyak dalam Quran. Satu banyak. Banyak. Kita baca semualah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Alampunkan segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Macam mana besar pun. Jangan sampai syirik. Lepas tu walladina la yash dalam surah Furqan tu ada berapa orang ada berapa sifat ibadul rahman tu, mereka tak begini tak begini, la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna, mereka tak bunuh orang tanpa hak, mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika fa'atama, dan siapa yang buat demikian akan menerima dosa yang besar je ni. Okay. Lipat kali gandakan azab, yudha'af lahul azab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal dalamnya dan dalam keadaan dihinakan, illa man taba, melainkan yang bertaubat, wa amana beriman, wa amila amalan salihan, beramal amal salih, maka akan diganti kejahatan dia dengan kebaikan. Yang menyebabkan sebesar-besar membunuh berzina. Bahkan sebelum tu ada la yad'una ma'allahi ilan akhar, menyelikkan Allah dengan Tuhan lain pun Allah boleh ampunkan. Jadi buatnya maksir Allah SWT meliputi itu semua. Baik, alam kedua tadi, orang sufi suka klaim guru-guru mereka kasyaf dan mereka melihat kebenaran guru mereka dengan karamah, dengan karamah dan kasyaf, kasyaf dan firasat-firasat guru mereka. Apakah ini dalam Islam? Kita ahli sunnah wal jamaah beriman kepada wujudnya karamah daripada Allah SWT kepada awliya-awliya. Siapa yang tak beriman kepada ini, pada karamah ni, dia termasuk golongan ahlul bidah. Yang tak iman pada karamah ni orang mu'tazilah. Ahli sunnah beriman. Tapi kita katakan karamah itu walaupun asalnya sesuatu perkara yang mungkin menyalahi adat, tapi karamah tu meliputi lebih daripada itu. Seorang alim yang diterima oleh orang ramai, itu satu karamah baginya. Ulama ramai juga, tapi orang dengar daripada dia. Maknanya Allah SWT letakkan kabul, jadi penerimaan dia di dunia sebagaimana dia terima di akhirat, satu karamah bagi orang. Apa ni kita katakan, karamah-karamah lain banyak lah. Diberkahi amalan, amalannya, ilmunya dan sebagainya. Dan ada yang perkara yang menyalahi adat. Betul tak? Masuk api tak, tak terbakar contohnya. Masuk air boleh, tak tenggelam. Kalau ada macam itu, kita kata ada ke tak ada? Mungkin ada. Kalau dalil atau khabarnya sahih riwayatnya, kita terima. Tetapi apakah karamah ini, perkara yang menyalahi adat ini, yang luar biasa ini, dalil kebenaran orang itu, dalil kebenaran mazhab ini, dalil apa yang dicakap itu betul tarikat ini, itu bukan dalil. Dalil tetap Al-Quran dan baik. Jadi kasyaf boleh macam mengagak, mengagaklah sebenarnya apa yang ada dalam hati orang. Banyak orang ahli psikologi pun boleh agak. Bukan sihir pun boleh agak. Dia macam nak tahu kasyaf ni betul-betul perkara ini betul-betul daripada seorang wali yang diredai oleh Allah SWT, yang dilarang kita memerangi mereka. Tak boleh ya? Dia tak boleh. Maknanya akhirnya semua kita nilai dengan nilai apa? Al-Quran dan kalau apa jalan dia buat tu, apa dia buat tu, atau apa dia cakap itu sesuai Al-Quran dan hadis. Dan apa yang sahabat buat, maka kita terima. Jika tidak, tidak. Sebab kita ada lagi satu perkara yang menyalahi adat, tapi dia bukannya karamah, bukan kemuliaan, tapi dia istidrak. Maknanya macam tipu daya. Jadi nampak, wah, dia boleh bercakap dengan jin, dia boleh nampak malakut, dia boleh nampak, dia boleh tahu tu, boleh tahu ni, rupa-rupanya yang kasih tahu dia semua jin. Dia ingatkan karamah. Lepas tu bila dia mati, terus dia azab oleh Allah SWT. Tak boleh cakap. Qarun, seorang yang amat kaya, Allah single out dia. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Dia punya harta betul punya banyak. antara kemuliaan juga kat dunia. Tapi lepas tu Allah SWT terbenamkan dia dengan harta benda rumah-rumah dia. Ada orang dah pergi cari, dah jumpa dia punya harta benda ke tidak, tak tahu Allah. Kata dia nak jumpa Fir'aun, apa lagi dia nak jumpa? Dah jumpa kapal Fir'aun ni. Ha. Apa ni kuda Fir'aun? Ada kelihatan itu yang kita jawab. Anda yang kita tak sempat, siapa rajin nak baca, boleh nak baca tak? Okay. Ia macam pergi kawan siang hari lah eh. Next class. Nak sambung? Kita sambung. Saya sebenarnya tengah nak menulis pasal masalah hadiah pahala, lepas tu ambil upah bacaan Al-Quran. Masalah hadiah pahala ni memanglah ada silap, kita sebutkan tadi kan, ada kesalahan salah. Walaupun Nabi SAW tak melakukannya, tapi salah tetap ada khilaf. Baik, dia perlu taktif. Khilaf macam ni, khilaf pun kalau dia salah, dia salah dengan sunnah, kita masih boleh hukumkan dia sebagai bid'ah. Sebab sahabat-sahabat ni dia hukumkan sebagai amalan sebagai bid'ah. Pada yang buat sahabat juga. Jadi kalau istihad kita sampai kepada bahawa sesuatu itu menyalahi sunnah, kita cakap, tak kira siapa yang kata. Dan antara yang membolehkan menyedekahkan pahala, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Baik. Masalah yang kedua adalah mengambil upah baca Quran atau khatam Quran. Ini masalah lain. Saya baru rujuk tadi, last minute tadi saya buka kitab. Satu mazhab Hanbali, satu mazhab Hanafi kan, yang kata sampainya pahala. Dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Al-Alusi tadi, Ruh Al-Ma'ani, kitab tafsir, dia kata apa ni, di bawah tu, mazhab Hanafi, bagaimana disebutkan oleh Ibn Abidin dalam Hasyiah ni, haram mengambil upah membaca Al-Quran untuk orang lain. Apa lagi? Walaupun mereka kata sampainya pahala baca untuk orang. Mazhab Hanbali pun sama juga. Nas daripada Imam Ahmad dan Hanbal dalam kitab Al-Insan. Dan kata-kata Imam Ahmad lagi cantik. Tak akan sampai, dia haram satu, dan tak akan sampai pun pahala. Nak tahu kenapa? Sebab dia baca bukan kerana Allah, dia baca kerana dapat duit. Siapa yang baca kerana dapat duit, amalan dia tak terima oleh Allah SWT. Jadi dia tak ada pahala. Macam mana nak kasi orang pahala? Nak tekan orang tu pahala. Jadi yang dia dapat cuma apa? Duit dan dosa. Duit dan dosa. Duit tu duit haram. Jadi bukan kata apa ni, salah satu dia dapat. Tak, dua-dua dia tak dapat. Dia pun tak dapat pahala. Orang yang dia tekan tu lagi tak dapat pahala. Itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lah, kitab Al-Insan. Habis Ibn Taymiyyah yang kata tadi boleh, awak yang dia kata boleh ambil upah 500 ribu baca Quran, kalau kat Malaysia 1300 ringgit katam Quran. Tapi syarat dia mesti baca full Quran di bubur. Ha, itu syarat dia. Baru juga tadi saya cek kat Malaysia pun ada. Baik, Ibn Taymiyyah kata tak boleh juga, haram ambil upah baca Quran. Pasal kalau dia niat ikhlas pun kerana Allah SWT, dia dah dapat iwat. Iwat berganti, iaitu duit dia dah dapat. Jadi kalau dah dapat tu, dia tak boleh sedekahkan pahala. Nah, jadi siapa yang kata boleh? Saya rasa ijma' tau, saya belum cek sampai habis. Kalau tak ada ulama' yang membolehkan mengambil upah untuk membaca Quran sekian banyak, sekian banyak. Takat membaca tak boleh. Kecuali kalau dia adalah imam atau mengajar Al-Quran ataupun tafsir ke tajwid ke tafsir ke ilmu agama yang lain, itu dibolehkan walaupun ada khilaf, yang rajinnya boleh. Tapi itu semua bukan setakat membaca sahaja. Ataupun mujarrad qiraah, hanya bacaan, tak boleh. Sebab imam tu, kita bayar dia bukan kerana bacaan Quran je. Tapi kita bayar dia, dan bukan kerana solat je. Itu kerana apa? Kerana kerja dia. Imam tu dibayar daripada kerja lain, awak suruh dia siap-siap waktu sembahyang untuk jadi imam, boleh kita bayar. Tu pun tak boleh ada akad. Sebelum tu kalau buat sembahyang, setiap kali sembahyang suruh, tak boleh. Dia mesti datang daripada baik tul mas. Dia tak boleh tetapkan buat iklan aku boleh jadi imam setiap solat $10, subuh lebih sikit kita nak bangun. Macam itu, itulah hujarah. Itu upah-upah. Tapi yang biasa kita buat kat sini semua, tidak. Dia dapat daripada pihak masjid, batul malam sebagainya. Dia tak boleh tetap-tetapkan berapa-berapa. Begitu juga dengan upah kerana azan dan sebagainya. Allahumma'alam bisawab dan Allahumma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.